Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah orang yang mati dalam berbuat maksiat seperti berzina, minum khamr, tahlilan dan seterusnya termasuk su'ul khatimah dan terancam langsung masuk neraka kekal di dalamnya? Sebagian ya, sebagian tidak. Kalau pertanyaan su'ul khatimah, ya. Ciri-ciri su'ul khatimah adalah orang yang mati ketika sedang berzina, ketika sedang minum khamr, ketika sedang berjudi dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang su'ul khatimah. Apakah orang yang su'ul khatimah boleh kita pastikan bahwa dia pasti masuk neraka? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Allah berhak mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Ya, orang yang mati dalam keadaan belum tobat dari dosa besar, maka ahli sunnah wal jamaah salafun salih mengatakan tahta masyiatillah, orang yang nasibnya terserah Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafarlah. Kalau Allah mahu, Allah siksa dia, Allah azab dia karena memang dia berdosa. Tapi kalau Allah mahu, Allah ampuni dia walaupun dia tidak bertaubat. Karena yang akan diampuni oleh Allah bukan hanya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Orang yang tidak bertaubat juga mungkin, mungkin diampuni oleh Allah. Ya, maka mungkin diampuni, mungkin tidak. Maka tidak boleh kita pastikan bahwa dia masuk neraka, apalagi kekal. Ketika memasuki masjid sedang azan, apakah boleh sholat tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Tidak ada larangan. Hanya dia kehilangan keutamaan. Karena keutamaan menjawab azan besar sekali. Apalagi berdoa, mendoakan Nabi, wasilah. Barang siapa yang memintakan wasilah kepadaku, wasilah adalah satu derajat, satu gedung yang ada di surga, dan itu hanya satu dan hanya seorang hamba Allah yang akan mendapatkannya, dan aku berharap aku yang akan mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi dalam masalah akhirat tidak zuhud. Nabi di dalam masalah akhirat tidak ithar. Nabi tidak menyerahkan kepada yang lain. Nabi berharap aku yang akan mendapatkannya. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, maka dia akan mendapat syafaat. Nah, ini keutamaan besar. Nah, kalau kita langsung sholat, tentu kita tidak mendapatkan keutamaan itu. Walaupun pun. Jadi tidak ada larangan bahwa ketika azan tidak boleh sholat. Ketika azan tidak boleh bicara. Tidak ada. Dan para sahabat berbicara, berbincang ketika azan Jumat. Yang tidak boleh adalah ketika khatib berkhutbah. Ketika azan, khatib belum berkhutbah, masih boleh berbicara. Bagaimana hukum ziarah ke kuburan bagi kaum wanita? Pendapat yang rajih, boleh. Boleh. Beberapa ulama seperti Ibn Baz, Al-Taymin dan lain-lain mengharamkan dengan dalil la'anallahu az-zaa'irah. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah. Dibantah oleh Syekh Al-Albani dan murid-muridnya bahwa hadis ini dhaif. Yang sahih adalah la'anallahu zawwa'ah. Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur. Hobinya ziarah kubur. Ini dilaknat. Bentar-bentar ziarah ini dilaknat. Adapun sekali waktu dia berziarah, boleh. Bagaimana Aisyah pernah berziarah ke kubur, Nabi mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah. Ya, ini menunjukkan wanita boleh berziarah kubur. Adakah keistimewaan para habib yang katanya mereka adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ada sebagian kaum muslimin yang bersikap berlebihan pada habib, seperti mencium tangannya agar mendapatkan berkah, menempel poster-posternya di dinding rumahnya dan seterusnya. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat bahwa para sahabat setiap kali bertemu dengan Nabi mencium tangannya, apalagi memasang gambar Nabi, padahal gambar sendiri dilarang. Ketika orang-orang masyarakat jahiliyah menggambar Nabi Ibrahim, dan itu ada di Ka'bah, ya, Nabi mengatakan ini yang menyebabkan laknat bagi Yahudi dan Nasrani. Ya, asyaddu an-nasi 'adzaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Yang sangat dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Adapun tentang keturunan Nabi, ada tentunya. Karena keturunan tidak harus dari laki-laki. Dari keturunan bisa. Ada penakab, ya. Tapi kan bisa disebut dengan keturunan. Karena Nabi mengatakan, yang akan memimpin kaum muslimin kelak adalah anak keturunanku dari harta. Ya. Yang namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Dari keturunan siapa? Hasan. Padahal Hasan anaknya? Iya, anaknya Fatimah. Bukan anaknya Fatim Abdullah. Tapi anaknya Fatimah, putri Nabi. Tetap dianggap keturunan. Ya. Adapun keyakinan bahwa keturunan Nabi pasti saleh, pasti taat, pasti berilmu, pasti benar, ini keliru. Yes. Lihat keturunan Nabi tidak menjadi ahli hadis seperti Ibn Abbas, Abu Hurairah, ya, Abdullah bin Amr bin Amr. Lihat keturunan Nabi tidak menjadi khalifah seperti Abu Bakar, Umar. Ya, kecuali Hasan sebentar, kemudian beliau serahkan pada Muawiyah. Dan Nabi memuji Hasan yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, walaupun waktu itu Hasan masih kecil. Ya, artinya membuat Nabi, ramalan Nabi, bahwa anak ini, digendong Hasan masih kecil dalam khutbah Nabi, anak ini akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Berarti memuji. Kenapa kaum muslimin berdamai? Karena Hasan membaiat Muawiyah. Berarti dipuji oleh Nabi. Bandingkan dengan orang-orang Syiah Rafidah, dikritik, dicaci maki Hasan karena menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Padahal Nabi sendiri memuji. Yes. Maka mereka menyebut Hasan sebagai orang yang tidak menolong kaum muslimin. Berbeda dengan Husain. Maka yang mereka sembah, yang mereka besar-besarkan Husain, bukan Hasan. Apa yang dimaksud ajaran Khawarij atau Mu'tazilah? Berbeda Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij, ciri utama mereka adalah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Kemudian menentang penguasa. Yeah. Siapa yang berbuat dosa besar, maka dia kafir kekal di neraka. Ini ucapan orang Khawarij. Orang Khawarij tidak melihat kebaikan orang. Ada orang baik, ada orang salah, ada orang beriman, ada orang beribadah. Sekali waktu berzina, langsung dibilang kafir. Sekali waktu minum khamar, langsung dibilang kafir. Inilah Khawarij. Maka orang Khawarij tidak melihat kebaikan Utsman, tidak melihat kebaikan Ali, tidak melihat kebaikan Amr bin Ash. Yang dilihat apa? Keburukannya. Dengan melihat keburukannya itu, langsung dengan gegabah mereka mengatakan, Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin Ash kafir. Inilah Khawarij. Dan Khawarij ini panjang zaman ada, sampai hari ini, sampai akhir zaman, sampai yang terakhir dari mereka mengikuti Dajjal. Jadi bukan berperang melawan Dajjal, tapi mengikuti Dajjal. Inilah Khawarij. Hari ini tidak syak lagi. Orang-orang Khawarij hari ini adalah orang-orang MII, LDII. Orang-orang yang mengkafirkan penguasa. Yang mencaci maki penguasa. Mengkafirkan sama menteri. Ya, mencaci maki para ulama dengan ucapan buruk. Ini sifat-sifat Khawarij. Saya belum puasa Sawal, apakah boleh memulainya besok hari Senin? Bagaimana caranya serta berapa hari? 6 hari. Ya. Silakan hari apa saja, tanggal berapa saja, yang penting masih bulan Syawal. Tidak ada ketentuan harus berturut-turut, harus tanggal dari mulai tanggal 2 dan seterusnya, tidak ada keterangan seperti itu. Apakah seseorang yang tidak amanah dalam hal muamalah juga harus ditutupi aibnya? Iya, ketika tidak membahayakan. Ketika membahayakan kaum muslimin, misal antum tahu si fulan setiap kali ngutang enggak pernah bayar. Setiap kali ngutang antum juga termasuk korbannya, antum melihat ada belasan orang tertipu oleh dia, maka ini berbahaya bagi kaum muslimin. Maka antum boleh membuka aibnya. Agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari kejahatannya. Ya, adapun dia berzina, adapun dia peminum khamar, kan tidak berbahaya bagi kaum muslimin. Umumnya orang berzina minum khamar kan rumpet-rumpet, kecuali dia ngajak-ngajak orang, ya lain-lain. Intinya yang membahayakan kaum muslimin itu yang ditahdir. Bisa urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Kalau dia utang tidak bayar, kalau dia sering menzalimi, maka ini berbahaya bagi dunia. Ya, bagi dunia kita, maka ditakdir. Bagaimana kalau dia mengatakan yang halal itu haram, yang haram itu halal, yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia katakan sunnah, ini lebih berbahaya lagi, maka lebih perlu lagi ditakdir, dibongkar aibnya agar kaum muslimin selamat dari kesesatannya. Jika tidak menguasai dalil-dalil, apakah boleh menjelaskan anggota keluarga orang lain dengan ro'yu tentang salafus saleh? Apa maksudnya? Saya tidak paham. Apakah Allah akan mengampuni dosa seorang hamba yang bertaubat lalu berdosa lagi? Lalu taubat lagi, lalu berdosa lagi. Iya. Iya. Tidak ada keterangan, tidak ada satupun dalil yang menyatakan siapa yang sudah bertaubat, lalu mengulang lagi, lalu bertaubat lagi, maka tidak akan diterima oleh Allah. Tidak. Sifat taubat seperti ini. Karena tidak ada jaminan bahwa ketika kita bertaubat, lalu kita tidak akan mengulanginya lagi. Adapun berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi, harus. Tapi 15 tahun kemudian kita mengulang lagi, maka segera tobat lagi. Ya. Ada syubhat yang sangat berbahaya yang mengatakan jika belum betul-betul siap, jangan bertobat dulu. Sebab kalau tobat dan nanti melakukan lagi, nanti sulit diterima. Maka nanti saja tua-tuaan dikit baru tobat. Ini syubhat yang berbahaya. Ya, segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Bolehkah mempercayai firasat? Bisakah firasat itu diasah? Oh, pedang. Firasat ini bukan sesuatu yang kita pegangi. Artinya dengan firasat kita melakukan sesuatu, itu firasat yang Allah berikan kepada kita. Ya, artinya begini. Tidak biasanya antum ngasah golok misalnya. Tidak biasanya, enggak pernah atau umur hidup ngasah golok. Sore itu habis maghrib, habis isya antum ngasah golok. Tiba-tiba jam 12 malam ada perampok. Nah, antum pakai golok itu untuk melawan dan antum menang. Nah, ini namanya firasat. Artinya bukan begini. Kayaknya mau ada rampok. Nah, saya asahkan golok. Enggak. Antum digerakkan oleh Allah untuk ngasah golok itu. Gitu. Ya. Ketika ngasah golok enggak ada pikiran apa-apa. Ya pengen aja, ya senang aja, biar goloknya tajam dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan firasat. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di tengah-tengah pelajarannya Syaikhul Islam mengatakan berhenti, kita berhenti. Ya, kita berhenti. Gak biasanya, masih sejam lagi misalnya, atau baru mulai, baru 10 menit ngasih pelajaran di hadapan belasan ribu kaum muslimin, termasuk prajurit, dihentikan. Ya, dihentikan lalu memegang senjata, tiba-tiba pasukan Tartar, pasukan Mongol datang menyerang. Nah, ini yang dimaksud dengan firasat. Jadi bukan datang dulu di pikiran lalu melakukan sesuatu, bukan. Nah, karena itu ya nggak perlu diasah. Orang kita melakukan sesuatu atas dasar petunjuk Allah, dan ini kan sering kita saksikan. Ya, maka ini bukan sesuatu yang harus dipelajari, yang perlu dipelajari, bahkan yang boleh dipelajari, tidak boleh dipelajari. Firasat dan seterusnya, ketajaman pikiran dan seterusnya tidak boleh dipelajari. Sebagaimana karamah tidak boleh dipelajari. Mukjizat juga tidak bisa dipelajari. Irhas ma'unah tidak dipelajari. Yang dipelajari adalah, yang bisa dipelajari adalah apa? Sihir. Sihir dipelajari dan bisa dengan latihan dan seterusnya, itu sihir. Maka kehebatan yang Allah berikan kepada seorang wali Allah, seorang yang soleh, ini tidak boleh dipelajari, ini tanpa belajar. Lihat suara Umar ketika khutbah Jumat terdengar sampai Iraq, ya. Apakah dari riwayat Umar mempelajari ilmu tenaga dalam misalnya, suaranya sampai kemana? Enggak ada riwayat. Dan sekali itu saja, tidak bisa diulang-ulang. Nah, kalau sihir bisa diulang-ulang. Terserah dia mau kapan menggunakannya. Itu sihir dengan dipelajari. Jika keluarga atau saudara membutuhkan kita dan istri juga membutuhkan kita pada saat yang sama, mana yang lebih kita utamakan? Tergantung keadaan. Ya, istri minta sekedar ditemenin ngobrol, sementara saudara kita butuh bantuan untuk dibawa ke rumah sakit. Tentu hal seperti ini dengan akal sehat kita bisa memilah mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Al-aham wal-aham. Ya, tergantung keadaan. Kita bisa memilih. Bolehkah bekerja di kantor pajak? Tidak boleh. Haram. Sudah berulang kali kita bahas. ada berapa nama-nama neraka yang terdapat dalam Al-Quran? Banyak, ya. Ada Hawiyah, ada Sakar, ada Syahid, ada Jahannam. Dan Jahannam inilah yang terdahsyat. Tempatnya orang-orang kafir. Ya. Adapun neraka Sakar, Hawiyah, dan seterusnya disebutkan di situ. Sakar misalnya, karena dulu kami tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, miskin, dan seterusnya. Ada pun Jahannam disebutkan di situ untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada iman. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.